إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu. Sebagaimana diumumkan tadi bahwasanya kita berhukum panitia mengumumkan via SMS atau WhatsApp untuk pekan ketiga yang biasanya hari Sabtu pekan ketiga diisi oleh Al-Ustaz Abu Amr Asidawi Hafidzahullah. Namun dikarenakan beliau berhalangan untuk hadir apabila jadwalnya adalah pekan ketiga sebagaimana biasanya, akhirnya berkabikum beliau meminta usul agar diganti dengan pekan yang keempat pada hari Sabtu. Dan insya Allah mulai bulan ini dan seterusnya, maka kajian kita Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, ringkasan syarah kitab Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidzahullah Ta'ala, yang sekarang dia masih hidup, ini jadwalnya hari Sabtu ganjil. Sabtu ketiga, Sabtu pertama, Sabtu pekan pertama, Sabtu pekan ketiga, dan Sabtu pekan kelima. Adapun Sabtu pekan kedua adalah Ustazuna Ustaz Afif Hafidzahullah Ta'ala, dan Sabtu pekan keempat adalah Al-Ustaz Zakiyun Nufus Abu Amr Asidawi Hafidzahullah. Oh iya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada lanjutan barakakum. Qala al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wa jatanibut taghut, surat An-Nahl ayat ke-36. Dan tidaklah kami mengutus, kami di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab Allah menyebut nahnu, kami. Itu bukan berarti Allah itu ada tiga atau minimalnya dua. sebagaimana yang dihembuskan syubhat ini oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, bahwasanya kalian itu juga mengakui Tuhan selain Allah. Kalian menyebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, lafaz nahnu. Allah sendiri menyebutkan nahnu. Berarti yang benar juga kami, orang-orang Nasrani, bahwasanya Tuhan itu ada tiga, Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu diantara pendapat mereka. Barakallahu'alaikum. Namun kita umat Islam tidaklah berpendapat sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang sesat dari kalangan Ahlul Kitab, orang-orang Nasoro, bahwasanya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu, kami dalam Al-Qur'an, atau dhamir na yang maknanya kami, maka itu bukan berarti Allah ada tiga atau lebih dari dua, atau minimalnya dua. Aqallul jam'i isnan. Minimal jamak itu dua. Ada orang sholat berjamaah, dua orang imam dan satu makmum sudah cukup. Minimal jamak itu dua. Dan Allah ini bukan ada dua atau lebih dari dua, sehingga disebut dengan nahnu menurut mereka adalah jumlahnya banyak. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa selain Arab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu, demikian pula orang-orang Arab meyakini dan mengetahui nahnu di sini bukan maknanya lebih dari dua. Tapi barakallahu'alaikum, ada unsur ta'zim li nafsihi. Pengagungan terhadap jiwanya. Sementara kita kalau kita menyebut saya ya akan pergi ke masjid, enggak boleh. Kita ini menyebut sebagai makhluk, nahnu nadhabu ilal masjid. Kurang tepat. Walaupun mungkin barakallahu'alaikum bisa, tapi kurang tepat. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala barakallahu'alaikum, maka itu lebih layak. Baik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Ani abudullah wa jatanibut tagut. Seruan mereka kepada masing-masing umat berisikan tauhid, hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Barakallahu. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36 ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul untuk masing-masing umat, masing-masing kelompok, masing-masing generasi dan masing-masing bangsa itu ada rasulnya. Barakallahu. Ada rasul yang diutus untuk mendakwahkan tauhid, yakni beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi tauhid. Dan rasul pertama kali yang diutus ke muka bumi, di muka bumi barakallahu, itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah awwalu rasulin, rasul yang pertama kali yang Allah utus di muka bumi. Adapun awwalul anbiya, nabi yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi dan beliau bukan seorang rasul. Para ulama berkafikum menyebutkan panjang lebar terkait dengan makna nabi dan rasul. Sebagaimana yang pernah kita singgung berkafikum, tidak mengapa kita sedikit mengingat-ingat kembali. Sebagian orang berpendapat bahwasanya yang namanya nabi berkafikum orang yang diberi wahyu dari kalangan laki-laki. Walaupun ada yang berpendapat ada nabi dari kalangan perempuan. Barakallahu. Ya. Seperti Maryam kata mereka. Barakallahu. Ini kurang tepat. Barakallahu. Dikarenakan bertentangan dengan dalil. Semua nabi itu dari kalangan laki-laki. Semua nabi barakallahu itu dari kalangan laki-laki. Sebagian orang berpendapat bahwasanya nabi seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Namun tidak diperintah walam yu'mar bitablighihi. Tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Maka barakallahu ini keliru. Kurang tepat, masih dibantah oleh para ulama. Yang namanya nabi tetap barakallahu diperintah untuk menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana disebutkan dalam hadis? Hadis barakallahu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana alaihi haqqan ayyadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi barakallahu'alaikum bahwasanya tidaklah ada seorang nabi sebelumku. Tidaklah ada seorang nabi sebelumku melainkan wajib baginya untuk memperingatkan umat, memperingatkan umat, menyampaikan risalahnya, memperingatkan umat, menyampaikan kebaikan-kebaikan apa saja ya, yang diketahui oleh beliau nabi tersebut untuk umatnya. Dan juga wajib untuk nabi tersebut untuk memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekan apa yang beliau ketahui untuk mereka. Barakallahu. Oleh karena itu yang namanya nabi tetap amar ma'ruf nahi mungkar dan juga menyampaikan barakakum risalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian orang memaknakan rasul barakakum ini sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur mayoritas para ulama. Seseorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintah untuk menyampaikan risalahnya. Ini benar. Barakallahu. Kalau nabi barakallahu itu diperintah untuk menyampaikan perintahnya, risalah Allah, wahyunya. Sementara rasul juga demikian. Barakallahu. Dengan ini ada sebagian yang berpendapat nabi dan rasul itu sama. Namun barakallahu ini juga dibantah. Pengertian yang paling mendekati adalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya nabi itu laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berupa syariat ya. Untuk melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Dan diutus kepada kaum yang barakahikum lanjutan dari nabi sebelumnya. Oh iya. Sementara rasul barakahikum seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyampaikan, namun wahyunya tersebut risalahnya itu risalah yang baru. Bukan risalah nabi sebelumnya. Dan diutus kepada kaum yang sudah rusak. ini berkumpul Rasul. Oleh karena itu, nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Rasul Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru dan diutus kepada kaum yang sudah mulai rusak. Dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus, semuanya itu barakallahu'alaikum berada dalam fitrah, berada dalam agama Islam. Oleh karena itu, walaupun Habil, walaupun barakallahu'alaikum ya Qabil membunuh Habil, disebutkan oleh para ulama diantaranya barakallahu'alaikum inti dari ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Qabil yang membunuh Habil itu belum kafir, dikarenakan dia juga menyesal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi beliau menanggung dosa pembunuhan yang pertama kali, pembunuhan darah yang ditumpahkan sampai hari kiamat nanti, dikarenakan dia awwalu man sanna qatlah, orang yang pertama kali memberi contoh pembunuhan di muka bumi, namun beliau belum kafir. Barakallahu'alaikum. Baru barakallahu'alaikum setelah mendekati Nabi Nuh alaihissalam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus menjadi rasul, barakallahu'alaikum, maka mereka melakukan wulu fisolihin, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, sehingga dengan inilah muncul kesyirikan pertama kali di muka bumi. Barakallahu'alaikum. Disebutkan oleh para ulama, wa qad kanat al asnam fi zamani Nuh alaihissalam suron li salihin matu, dan sungguh berhala-berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dulunya itu masih berupa gambar, gambar yang dipajang di dinding-dinding. Dengan ini juga para ulama berpendapat haramnya gambar, foto makhluk yang bernyawa selain barakallahu'alaikum ya batu, matahari, ya kemudian pohon, walaupun di sana ada yang berpendapat matahari itu juga tidak boleh menggambar matahari, dikarenakan nanti matahari itu diazab, ya pada hari kiamat diazab. Matahari dan bulan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Loh, kenapa diazab? Dikarenakan barakallahu fikum dulunya tatkala di dunia matahari dan bulan ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim, mempunyainya sendiri. Barakallahu fikum. Miliknya Allah. Barakallahu fikum. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau menyebutkan tentang nama-nama ya lima berhala yang diibadahi pada zaman Nabi Nuh, dan disebutkan dalam surat Nuh ayat ke-23. Surat Nuh ayat ke-23. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan asmaun rijalun salihin min qaumi Nuh, orang-orang saleh tersebut ya yang kemudian dibuat gambar itu adalah nama-nama orang-orang saleh pada zamannya, kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auhas syaitanu ila qaumihim anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha biasmaihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaika watun sahul ilmu ubidat. Ini kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Gambar-gambar yang dipajang tersebut dulunya adalah nama-nama orang-orang soleh dari kalangan laki-laki di zamannya kaumnya Nabi Nuh. Baru kemudian, jadi sebelum Nabi Nuh diutus terjadi kesyirikan, baru Nabi Nuh diutus. Tatkala mereka semuanya sudah meninggal, ya, lima orang soleh ini, syaitan memberikan wangsit, bisikan-bisikan kepada kaumnya berupa mimpi-mimpi pada sebagian mereka, agar mereka memajangkan, ya, membuat untuk mengingat, mengenang jasa mereka di mana mereka itu melakukan majelis rapat. Jadi ada generasi yang berikutnya tempat rapatnya di tempat yang sama yang mereka dulu rapat, orang-orang soleh tersebut. Wasamuna biasmaihim fafa'alu. Kemudian barakah hukum disebutkan dalam riwayat yang lain. Awalnya baru berupa gambar yang dipajang. Kemudian berubah, berganti dengan generasi yang berikutnya. Barakahum, lalu syaitan datang memberikan wangsit agar dibuat patung. Dan diberi nama-nama sesuai nama-namanya. Barakahum. Falam tu'bad, namun belum diibadahi, hanya sebagai kenangan. Kalau kita ini berkafikum mungkin patung pahlawan dipatung situ, atau patung Yos Sudarso ya di Hang Tuah Perak, atau yang semisalnya berkafikum patung Liberty, ya entah soleh maupun tidak soleh, hukumnya haram. Besok yang membuat pada hari kiamat akan diazab. Dan yang dibuat dari patung-patung tersebut itu dihidupkan untuk mengazab orang yang membuatnya. Barakallahu. Jadi mereka belum diibadahi, hanya masih dikenang. Hatta idza halaka ulaika, sampai akhirnya generasi yang ada ketika itu semuanya meninggal, berganti dengan generasi yang berikutnya. Watun sahul ilmu, dan ilmu mulai dilupakan, ilmu tauhidnya sudah mulai luntur. Tu'abad atau ubidat, akhirnya mereka itu diibadahi. Kuburannya didatangi, patung-patungnya diibadahi. Barakallahu. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihi salam, Allah memberikan hujan yang deras. Allah memancarkan air dari bumi. Kemudian semua seluruh permukaan bumi termasuk gunung-gunung Allah tenggelamkan. Maka patung-patung ini juga tenggelam. Ketika barakum, kalau tidak salah Amr bin Lu'ay, orang pertama kali yang mendapatkan mimpi setan dari setan bahwasanya di tempat ini ada patung-patung, ya, patung-patungnya orang-orang soleh di zamannya Nuh alaihissalam. Akhirnya digali, ditemukan barakahum. Akhirnya dibawa, dikenalkan pada musim haji kepada orang-orang Arab. Akhirnya orang-orang Arab tertarik, dan akhirnya barakahum lima ini menjadi sembahan. Akhirnya barakallahu'alaikum dihancurkan oleh Nabi Muhammad alaih salatu wassalam. Barakallahu'alaikum. Dan Amr bin Lu'ay ini barakallahu'alaikum pada hari kiamat disebutkan dalam hadis, diantaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia itu ususnya terurai panjang, ususnya dipanjang, kemudian dia berlari-lari mengitari pancangan tadi sebagaimana keledai atau hewan ternak barakallahu atau kuda yang ditali, ya, mengitari tongkat yang dipanjang tadi. Tapi itu usus tadi barakallahu pada hari kiamat. Oh iya. Dan disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdul bin Abbas barakallahu, kana baina Adam wa Nuh asrata qurun kullahum alal Islam, atau asrata qurun kullahum alal Islam. Kata beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam itu ada 10 generasi. Walau alam, satu generasi dengan generasi berikutnya itu berapa tahun? Ada menyatakan 100 tahun, barakallahu, ada menyatakan lebih. Kullum alal Islam, semuanya ini berada dalam agama Islam. Dan ini tidak memastikan tidak ada kemaksiatan sama sekali di situ, tidak. Kemaksiatan tetap ada, yang namanya manusia. Tapi kesyirikan belum ada. Mereka berada dalam satu akidah, satu umat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213, kana nas ummatan wahidah, dulu manusia itu umat yang satu. Faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin, lalu Allah utus beberapa nabi sebagai pemberi kabar gembira bagi yang mau mengikuti nabi, diberi kabar gembira masuk surga, dan wa mundzirin, memberikan peringatan ancaman neraka yang tidak mau mengikut nabinya beribadah kepada Allah. Barakallahu wa anjala ma'humul kitabil haq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, dan juga Allah turunkan kepada mereka para nabi Alkitab, kitab barakallahu, kitab-kitab yang besar, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, dan suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu, agar Allah menghukumi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidaklah ada yang berselisih kecuali orang-orang yang melakukan kezoliman padahal telah datang al-bayyinat, penjelas kepada mereka. Jadi di zamannya Nabi Adam alaihissalam, sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus, 10 generasi semuanya berada dalam agama Islam, tauhid wal aqidah. Kemudian kembali pada pembahasan yang awal tadi. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membedakan antara nabi dan rasul. Ya. Membedakan antara nabi dan rasul. Persamaannya sama-sama diberi wahyu. Dan di antaranya persamaan pula berkabikum, sama-sama diperintah untuk menyampaikan apa yang diwahyukan tersebut. Hanya saja perbedaannya kalau nabi berkabikum itu meneruskan syariat nabi sebelumnya, sementara rasul itu mendapatkan syariat yang baru dan diutus kepada kaum yang sudah mulai rusak, dan diantaranya Nabi Nuh alaihissalam ini. Maka dengan pengertian ini terjadi perselisihan yang panjang dan kuat di kalangan para ulama bahwasanya apakah Nabi Idris alaihissalam ini ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam ataukah beliau sebagai nabi saja? Ini para ulama berselisih. Barakallahu fikum. Bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi Idris alaihissalam sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, kalau dulu kita suruh menghafal Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, ini yang berpendapat Idris setelah Adam, sebelum Nuh. Tapi kalau ulama yang lain ada berpendapat Nabi Idris itu rasul dan datang setelah Nabi Nuh, maka Adam, barakahum, Nuh, Idris dan seterusnya. Maka barakahum, dengan perselisihan yang panjang ini dan kita sendiri tidak tahu kepastiannya, hanya Allah yang lebih tahu, maka barakahum kita toleransi dengan pendapat ini. Baik. Bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi Idris itu adalah nabi bukan rasul, maka tidak salah kalau setelah Nabi Adam itu juga Nabi Idris, baru setelah itu Nuh. Bagi yang berpendapat Nabi Idris alaihissalam itu adalah rasul, barakallahu'alaikum, maka setelah Nabi Adam, barakallahu'alaikum, itu Nuh, baru Idris. Namun di sana juga ada riwayat yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah, Tuhfatun Nubala min Qasasil Anbiya, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam memiliki salah satu putranya yang bernama Syif alaihissalam. Beliau diangkat sebagai nabi, bukan rasul. Dan mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Syif alaihissalam. Syin ya ta. Syif alaihissalam. Barakallahu. Itu adalah manusia pertama kali yang menulis, berbicara dengan risalah, murasalah, surat-menyurat di muka bumi. Barakallahu. Oleh karena itu para ulama menyatakan kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasula, setiap rasul pasti nabi. Ini jelas. Kalau disebut rasul sudah tentu nabi. Oleh karena itu kalau ada orang yang sekarang ini ngaku sebagai saya adalah ya rasul bukan nabi, mengaku sebagai rasul. Kalau mengaku sebagai nabi, barakallahu'alaikum, dia tahu hadis la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Atau ayat wa khataman nabiyyin, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Akhirnya orang-orang yang berdusta sekarang ini mengaku sebagai rasul ada, bukan nabi saya tapi rasul. Barakallahu fikum. Padahal rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dia juga rasul. Barakallahu fikum. Maka tidak benar kalau ada rasul juga setelah beliau. Barakallahu fikum. Karena syarat menjadi rasul dia adalah seorang nabi. Dan tidak setiap nabi adalah rasul. Seperti Nabi Adam dan Syif, kemudian satu pendapat Nabi Idris alaihissalam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian disebutkan di sini wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut tawut. Dan tidaklah kami utus pada tiap umat seorang rasul. Dan sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullah wa jatanibut tawut. Mereka menyerukan di antara dakwahnya Hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tagut, ini adalah inti dari dakwah para nabi dan para rasul. Inti dari agama. Ya. Bukan lagi permukaan, inti dari agama itu adalah tauhid. Seandainya orang melakukan dosa besar tapi masih beriman bertauhid, Allah akan keluarkan juga ya dari neraka. Kalau memang Allah tidak ampuni karena dosa-dosa besarnya tersebut, ya Allah bakar dulu di neraka. Maka akan Allah angkat dikarenakan masih memiliki keimanan atau tauhid walaupun seberat atom, biji atom. Sekecil biji atom. Barakallahu. Berbeda halnya dengan orang yang banyak ibadahnya. Muamalahnya baik. Akhlaknya hablum minannas, baik. Jangan ditanya. Tapi ternyata tidak bertauhid, jauh dari tauhid, dan bahkan barakallahu dia beribadah kepada tauhid misalkan. Maka nanti di akhirat minal khosirin, dia termasuk orang yang merugi. Dikarenakan dia beribadah ketika di dunia tidak pada intinya. Maka ketika orang beribadah kepada Allah dengan tauhid, menjauhi kesyirikan, akan muncul amalan-amalan yang berikutnya. Sholatnya akan terjaga, lisannya akan baik, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, semuanya akan sempurna dikarenakan tauhidnya benar. Barakallahu. Oleh karena itu, inti dari agama itu adalah tauhid dan menjauhi kesyirikan. Barakallahu. Di sini disebutkan wajtanibut tauhid, dan di antara dakwah para nabi dan para rasul yang Allah utus itu adalah agar umatnya menjauhi tauhid. Disebutkan oleh Syekh An-Najdi At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Wattawahis kathirun. Tauhid itu ada banyak macamnya. Tauhid ada banyak macamnya. Wa ru'usuhum khamsah. Namun pentolan-pentolannya, penggede-penggedenya ada lima. Iblis la'anallah. Yang pertama adalah iblis la'anatullah. Tauhid. Dikarenakan berkumpul dia langsung ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan, dia malah membangkang. Berani. Dia mengatakan ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, saya lebih baik daripada dia Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia Adam alaihissalam dari tanah. Iblis laknatullah menganggap bahwasanya api lebih baik dari tanah, padahal jelas tanah lebih baik daripada api, manfaatnya lebih banyak tanah daripada api. Dengan tanah bisa menyuburkan, menumbuhkan, bercocok tanam, beribadah di atas tanah. Sementara api berkomikum sebutkan oleh para ulama panas, ya, membakar, tidak mengenakkan kecuali sedikit saja manfaatnya. Barakallahu. Mau masak tidak ada api, ada listrik. Barakallahu. Kita hidup tidak ada tanah sama sekali, air kok di laut. Masya Allah, gimana ini? Mau ke kantor semuanya laut. Maka barakallahu kata para ulama tanah jauh lebih baik daripada api. Maka iblis laknatullah adalah tokoh tauhid. Di antara tokoh tauhid yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Dia ridho. Diibadahi, dia tahu diibadahi dia ridho. Rela. Entah disujuti atau disebut sebagai Allah. Atau barakamikum diberi sifat dengan sifat yang sama dengan sifat Allah. Dia ridho, senang. Maka dia taubat. Di antara barakamikum yang diibadahi selain Allah, apa mam contohnya yang diibadahi selain Allah dari kalangan manusia ada? Siapa? Yang Nabi. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diibadahi oleh siapa Ali? Apa Alvin? Siapa yang beribadah kepada Nabi Isa? Orang-orang Nasoro, Nasrani. Berarti apakah Nabi Isa itu tauhid? Abu Kaira. Kenapa? Tidak ridho. Loh, apakah ada buktinya tidak ridho? Ada. Sebutkan dalam Al-Quran, surat Barakahikum, ya, Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat ke 116 dan seterusnya. Barakahikum. Pada hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala, ditanya. Bukan berarti Allah tidak tahu. Ini agar semakin tahu orang-orang dan semakin menyesal yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam surat Al-Maidah ayat ke 116 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau dulunya tatkala di dunia mengatakan kepada manusia, wahai manusia, sembahlah oleh kalian aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Apakah mengatakan demikian? Maka Nabi Isa alaihissalam qala, nyatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini bukan menyalahkan Nabi Isa, tapi tahu Nabi Isa tidak menyatakan demikian. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan perkara yang tidak hak untuk aku lakukan. In kuntu qultu faqad alimta. Ya Allah, sekiranya aku dulu di dunia mengucapkan demikian, pasti engkau akan mengetahui aku mengucapkan atau tidak. Ini kata Nabi Isa alaihissalam. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau maha tahu apa yang ada pada diriku, pada jiwaku, dan aku tidak tahu secara keseluruhan apa yang ada dalam jiwaku. Manusia itu terkadang tahu dirinya itu sombong, sok, atau pura-pura tahu. Tapi terkadang tidak sadar. Yang lebih tahu tentang diri-diri manusia, bukan manusia itu sendiri. Allah yang lebih tahu. Oleh karena itu, barakah fikum, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah, sekiranya kalian menyembunyikan apa yang ada pada dada-dada kalian atau kalian tampakkan, Allah Maha tahu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha tahu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Barakallahu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam melanjutkan, ma qultu lahum illa amartani bi. Dan aku ya Allah dulunya tatkala di dunia tidak menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel kepada manusia kaumnya Nabi Isa alaihissalam, kecuali ucapan yang engkau perintahkan kepadaku, kata Nabi Isa alaihissalam. Ani abudullaha rabbi wa rabbakum, yakni aku serukan kepada mereka hendaknya kalian beribadah kepada Rabbku dan juga Rabb kalian, Tuhan kalian. Ini menunjukkan Nabi Isa alaihissalam bukan anak Tuhan. Barakallahu'alaikum, ya, tapi abdullah wa rasul, hamba Allah dan rasul. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, dan aku senantiasa menjadi saksi bahwasanya sesembahan yang benar hanya engkau ya Allah selama aku ada di tengah-tengah mereka. Terus mendakwahkan demikian tauhid-tauhid Nabi Isa alaihissalam. Ini bantahan untuk orang-orang Nasrani. Dihafal ayatnya, ya, berkomikum. Kalau ada yang tanya, bahwasanya apakah Nabi Isa alaihissalam, ya, itu ridho diibadahi atau sebagai Tuhan selain Allah, ini bantahannya. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Kemudian kata beliau, tatkala engkau ya Allah mewafatkanku, ya, mewafatkan, diangkat ke langit, barakallahu'alaikum, maka engkau lah yang menjadi saksi dan mengawasi mereka, mereka berbuat syirik atau tidak. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak ridho untuk diibadahi. Barakallahu'alaikum. Dan beliau bukanlah tauhid. Kemudian tauhid yang berikutnya, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Orang yang mendakwahkan kepada manusia agar mereka manusia beribadah kepada dirinya. Wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Ini seperti Fir'aun. Barakallahu. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam mendatangi Fir'aun lanatullah untuk mendakwahkan tauhid, beribadah kepada Allah saja, Fir'aun lanatullah marah. Dikhawatirkan nanti pengikutnya, rakyatnya ikut ajarannya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, maka dia dengan sombongnya mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi, tidak ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Barakallahu. Maka Fir'aun tauhid. Maka selain Fir'aun, kalau ada yang menyatakan demikian atau menganggap bisa seperti sama seperti Allah, maka dia tauhid. Barakallahu. Apakah Dajjal tauhid? Jelas tauhid. Ya, barakallahu. Dajjal dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia. Kebanyakan pengikutnya Dajjal adalah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Barakallahu. Dan Dajjal ini adalah Bani Adam, keturunannya Nabi Adam alaihissalam, manusia, bukan jin. Bisa berkawiku menurunkan air dari langit, wahai bumi, tumbuhlah menjadi tumbuh, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Maka Dajjal juga tauhid, karena dia menyeru manusia kepada dirinya, ya, agar mereka ngikut dan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Maka Dajjal adalah tauhid. Yang berikutnya, yang keempat adalah wa man idda'a syai'an minal ghaib. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Baik dia dukun atau arroh, orang-orang yang menganggap sebagai orang pintar. Atau sahir, tukang sihir yang mengaku sebagai barakallahu mengetahui perkara gaib. atau yang selainnya, maka dia taugut. Kadang taugutnya dia itu terkenal, kadang masih berkabikum kelompok yang kecil. Dan ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab ghaib maknanya adalah maghaba 'anil nas minal umuril madiyah wal mustaqbalah wa ma la yarawnahu. Apa saja yang tidak bisa dicakupi oleh manusia, baik pada perkara-perkara yang terjadi pada masa lampau, seperti kisah-kisah para nabi, kaum-kaum terdahulu, ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul tidak mengetahui kecuali dengan wahyu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengerti, oh ini ada nabi, ini Nabi Nuh, ada Nabi Saleh, kaumnya Samud diazab dengan ini, terus tahu dikarenakan mendapatkan wahyu. Alimul ghaib fala yuqiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin, sebagaimana dalam surat Al-Jin. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara ghaib. Fala yuqiru ala ghaibihi ahada, Allah tidak menampakkan perkara ghaib kepada seorang pun, illa man irtada, kecuali pada hambanya yang diridhoi, mir rasul, dari kalangan rasul. Dan tidak semua para nabi dan para rasul itu mengetahui perkara yang gaib yang ada. Di antaranya ruh, hakikat ruh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga tidak tahu hakikat ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wahai nabi, mereka bertanya tentang ruh. Ruh itu di mana letaknya? Di kepala atau di hati? Wujudnya seperti apa? Maka katakanlah, sesungguhnya urusan ruh min amri rabbi, termasuk urusan Rabbku. Jadi perkara-perkara yang telah lalu itu disebut perkara ghaib. Wal mustaqbalah, dan yang akan datang. Yang akan datang berarti besok atau nanti beberapa jam. Sekarang kita duduk di majelis taklim. Nanti ba'da maghrib, tepatnya kita sedang apa tidak tahu. Walaupun kita sudah merencanakan akan makan, diupayakan untuk makan, barakallahu'alaikum, ya, belum tentu tepat. Walaupun tepat, itu masih rekarkan, barakallahu'alaikum. Kemudian yang berikutnya besok, barakallahu'alaikum. Termasuk perkara yang gaib adalah perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Apa saja, barakallahu'alaikum. Ada, ya, mayit yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari kubur. Kita mengetahui karena ada nasnya, ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ya, dukun-dukun yang ada ketika didatangi, saya kehilangan ini, oh ya, saya tahu di sana, ya, baru ngasih amplop, dicari ya benar. Bagi dukun itu gaib sebenarnya, tapi bagi selain dukun yang menyaksikan, maka bukan gaib. Barakahikum, ya, yang akan datang. Barakahikum atau yang telah lewat. Gaib. Wa ma la yarawnahu, dan apa-apa yang tidak dia bisa lihat dengan mata kepalanya sendiri, maka itu gaib. Kita duduk di sini, apa yang ada di balik tembok ini itu gaib bagi kita. Namun bagi orang yang ada di balik tembok itu, perkara itu tidak gaib. Ya, barakallahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala disebut gaib karena tidak bisa dilihat dengan mata kepala tatkala di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, Allah Subhanahu wa taala, dan ghaib-ghaib yang setelahnya, para malaikat, para nabinya, para rasul, kitab-kitabnya, hari kiamat, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, dan perkara-perkara ghaib yang lainnya. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku mengerti, mengetahui perkara ghaib, kok tepat? Itu sebenarnya ada bantuan jin. Saya kehilangan ini. Kapan hilangnya? Selasa. Oh iya. Ya, kemarinnya itu Selasa kemarin, ya. Di sini tempatnya. Barakallahu fikum, itu karena ada jin ya yang mengetahui, minta tolong di situ. Barakallahu fikum, di mana hilangnya? Barakallahu fikum. Atau ini kalau jinnya tahu. Terkadang tidak tahu. Barakallahu fikum. Naam. Atau terkadang sebelum pasiennya tadi yang datang kepada dukun tanya, belum bilang, dukunnya sudah bisa menebak. Kamu kesini dikarenakan ya ada orang yang memusuhi kamu. Karena persaingan dagang ya. Duh, kok tahu? Kok tahu Pak Ustadz? Kok tahu Pak Yai? Karena ada Ustadz dukun, Yai dukun ada. Ya, begini, begini, begini. Kamu solihnya begini. Akhirnya dalam hati dia, dia menganggap, oh benar, berarti benar-benar tahu. Berarti memang benar-benar jos. Ya, berarti ilmunya mumpuni. Berarti mengerti ilmu gaib. Maka orang tadi, dukun tadi, dia togut. Padahal sebenarnya berkabikum, dia tidak mengerti perkara gaib. Walaupun dia mengaku-ngaku. Kok bisa tepat? Berkabikum, karena bagaimana dulu pernah kita sampaikan, setiap orang itu diikuti satu jin korin. Ya, jin korin itu jin yang selalu mengikuti manusia. Baik jin punya jin korin, manusia juga punya jin korin. Untuk menyesatkan manusia. Ketika sebelum nyampe ke tempatnya dukun tadi, ya, jin-jin yang dimiliki oleh dukun disebarkan. Ya, agar berhenti diri diganggang siapa yang mau datang ke dia. Oh, ternyata ada. Nah, jin sama jin, jin korin yang ada pada pasiennya tadi didatangi oleh jin dari miliknya dukun tadi, khodamnya, ya, pembantunya. Ditanya, mau kemana tuanmu? Mau kemana, Mbak Ani, yang kamu ikuti ini? Ya, itu mau nemuin Mbah Grandong. Ya. Mau nanya apa? Ini tengkar sama temennya, katanya ini minta solusi gimana? Atau apa, ada ilmu kebal gini? Oh ya, belum nyampe, jinnya udah memberitahu. Barakallahu. Maka ini yang disebutkan juga oleh Ustadz kita, ya, diantara kedustaan dukun-dukun seperti itu juga. Walaupun barakallahu ada juga dukun-dukun yang mengutus jin-jinnya ke langit, mencuri berita langit, barakahikum, kemudian disampaikan oleh jin tadi kepada dukun satu kebenaran, barakahikum, dibumbui dengan 100 kedustaan, barakahikum, 100 atau 1000 kedustaan. Dengan itu barakahikum disebutkan dalam surat Luqman bahwasanya perkara gaib, barakallahu, itu hanya Allah saja yang tahu. Dan perkara gaib yang terbesar, ya, itu hanya Allah saja yang tahu. Di antaranya surat Luqman ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah saja ilmu tentang kapan hari kiamat. Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 ya, jam 9 lebih 9 menit, hati-hati 9 detik jangan keluar rumah. Ternyata tidak ada apa-apa, ya kita keluar rumah saja. Tidak ada apa-apa, barakallahu. Wa yunazzilul ghaiz Dan hanya Allah saja yang tahu kapan hujan itu datang. Walaupun ada perakiraan cuaca, itu hanya perakiraan. Apakah boleh? Boleh, selama tidak ada unsur keyakinan. Namanya perakiraan. Oh, mendung. Namun mendung bukan berarti hujan. Di zaman Nabi sering mendung tapi tidak hujan. Termasuk di Yaman itu, di Saudi mendung gelap, orang menganggap pasti hujan. Tidak hujan. Barakallahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan pengetahuan tentang apa yang ada di dalam rahim janin tersebut. Ketika dicek di USG, oh laki-laki ini. Sudah yakin laki-laki. Ternyata kadang perempuan. Lalu apakah kalau ternyata benar laki-laki dia mengerti gaib? Jawabannya tidak, karena itu ada bantuan alat dan itu pun kadang salah. Barakallahu. Seperti kita di sini di balik tembok ini gaib. Lalu kita minta tolong teman atau bantuan alat, pakai kamera atau apa dicek dilihat, maka bukan gaib lagi karena barakallahu dia ketahui. Barakallahu. Maksudnya di sini perubahan janin barakallahu dari air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ketika barakallahu sudah berumur 120 hari ditiupkan ruh atau 4 bulan ya, meninggal di mana bayinya, nanti rezekinya bagaimana, jadi orang miskin atau orang kaya, kemudian nanti di akhirat dia menjadi orang yang sengsara atau orang yang bahagia, itu tidak diketahui. Paling tahunya ya dokter barakallahu dengan bantuan alat, oh ini laki, ini perempuan, oh ini nyungsang, oh ini cacat, oh ini, nah itu sekedar itu barakallahu. Dan itu tidak dianggap sebagai mengetahui perkara gaib barakallahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib berupa amalan apa yang besok akan dia lakukan oleh manusia, akan dilakukan oleh manusia. Sekarang kita di sini, besok ini sedang apa? Mendapatkan kebaikan, ya, dagangannya laris, alhamdulillah, atau mendapatkan musibah, ujian, dagangannya bangkrut atau sepi, tidak tahu. Kita melakukan amalan kebaikan atau amalan kejelekan, kita mendapatkan musibah atau tidak, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan perkara gaib berupa tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati, walaupun dia sudah mengkapling berpesan pada ahli warisnya, kalau saya sudah sakit berat ya atau sedang koma ya, jangan saya taruh atau kamarkan atau inapkan di rumah sakit, tapi di rumah, biar saya mati di rumah. Berhubung itu belum tentu dia meninggal di dalam rumah, hanya Allah yang tahu di bumi mana dia akan meninggal, di negeri mana, di tempat mana. Berhubung innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Berhubung toye, sekarang kita baca. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ba'atna yakni arsalna, wa laqad ba'atna yakni maknanya arsalna, kami utus. Barakallahu. Tadi tagut ada 5 ya, kurang 1 ya. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan catatan ya, menganggap selain hukum Allah lebih baik. Ya, lebih baik. Ya, dan selain dan hukum Allah ini lebih jelek. Kemudian dia membolehkan berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir dan barakallahu fikum, dia disebut taghut. Barakallahu. Kemudian kullu ummatin, kullu ta'imatin wa qarnin wa jilin minan nas. Setiap umat, yakni setiap kelompok, Allah Subhanahu wa taala utus setiap rasul, setiap nabi kepada setiap kelompok. Wa qarnin setiap generasi, wa jilin setiap bangsa. Minan nas dari kalangan manusia. Lalu pertanyaannya berkabikun, Imam, kita ini bangsa apa? Iya bangsa manusia. Enggak, bangsa anu negaranya Indonesia. Nah, berkabikun. Terus rasulnya siapa? Katanya setiap bangsa diutus seorang rasul. Mana di Indonesia? Saya kok enggak melihat. Ini bagaimana? Enggak tahu. Gimana? Jawabannya? Hah? Nabi Muhammad. Terus jadi satu sampai hari kiamat. Barakallahu. Jadi semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Bangsa Amerika, nabinya siapa? Ya, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bangsa India, bangsa Indonesia. Barakallahu'alaikum. Sampai hari kiamat, rasulnya siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasulan ar-rasul. Rasul di sini yang disebutkan maknanya adalah man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighi. Orang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Barakallahu. U'budullaha maknanya adalah afriduhu bil ibadah. Hendaknya kalian mengesakan Allah dalam ibadah. Wajtanibu maknanya adalah utruku wa fariqu. Tinggalkanlah tauhid dan berpisahlah dengan tauhid. Barakallahu. Kemudian at-tauhid mustaqqun min at-tughyan. Lafaz tauhid itu adalah pecahan dari tughyan. Wa huwa mujawazatul had, yakni sesuatu yang diberlakukan secara melampaui batas. Ini tauhid, tughyan. Fa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa tauhid. Maka setiap apa saja yang diibadahi dari selain Allah dalam keadaan dia ridho, maka itu adalah tauhid. Ini beliau Syekh Shalih Fauzan barakallahu menyebutkan makna tauhid satu sisi saja. Contohnya wa ma ubida min dunillah wa huwa radin. Al makna ijmali lil ayah. Makna ayat surat An-Nahl secara global. Annallaha subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifah wa qarnin minan nas rasula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, Allah mengutus pada setiap kelompok, setiap generasi dari kalangan manusia seorang rasul. Barakallahu. Tidak ada rasul dari kalangan jin. Tidak ada nabi dari kalangan jin. Yang ada adalah nazir, pemberi peringatan. Bagaimana telah lewat penjelasannya. Ya da'uhum ila ibadatillahi wahdah. Para nabi, para rasul menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Falam yajal yursilur rusula ilan nas bidzalik mundu hadatsa syirku fi bani adam fi ahdi nuhin alaihi salam ila an khatamahum bi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka senantiasa Allah mengutus para rasulnya kepada manusia dengan tauhid dan agar meninggalkan tauhid Semenjak terjadinya awal kali kesyirikan pada Bani Adam di zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai ya nabi yang terakhir penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh iya. Kemudian barakakum disebutkan ya kesesuaian ayat dengan bab dan faedah insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan akan datang. Oh iya, faedah pada ayat tersebut. Wallahu ta'ala bisawab naktafi bihadza. Subhanaka rabbika subhana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakatuh.